ضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Mulk. Yaitu firman Allah Ta'ala, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka, takut terhadap perkara ghaib, maka bagi mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar. Thumma qala ta'ala munabbihan ala annahu muttali'un ala dhamairi was-sarairi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang terlihat atau perkara-perkara yang tersembunyi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Apabila kalian menyembunyikan ucapan-ucapan kalian atau kalian terangkan, jelaskan ucapan-ucapan kalian dengannya, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada-dada. Ai bima yakhthuru fil qulub, yaitu Allah mengetahui ya perkara-perkara yang terbesit di dalam hati-hati kita. Allah Maha tahu. Belum kita tampakkan tapi masih di dalam hati, Allah Maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa? Ai ala ya'lamul khaliqu? Bukankah Sang Maha Pencipta itu Maha mengetahui? Ini makna ala ya'lamu man khalaqa. Waqila dan mengatakan maknahu ala ala ya'lamullahu makhluqahu, bukankah Allah Maha mengetahui tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan? Ya. Fal awwal aula, adapun makna yang pertama ini lebih bagus, liqaulihi wa huwal latiful khabir, dialah Allah yang latif al khabir. Latif yang kadang diartikan maha lembut, artinya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang sangat rinci, sangat detail, sangat rahasia. Itu Allah Maha mengetahui. Al-Khabir, dan Allah bisa mengkhabarkan apapun yang Allah kehendaki. Thumma zakara ni'matahu ala khalqihi fi taskhirihi lahumul arda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatannya yang Allah berikan kepada para makhluknya ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi mereka bumi, wa tadlilihi iyaha, dan dijadikan bumi tersebut bisa diarungi oleh mereka, dilalui oleh mereka, tunduk ja bi an ja'alaha qaratan sakinatan, Allah jadikan bumi tersebut qaratan sakinatan, ya daratan-daratan yang luas, yang tenang, la tamilu wa la tattaribu, di mana tidak bergeser dan juga tidak berguncang, bima ja'ala fiha minal jibali, dikarenakan Allah jadikan di setiap dataran-dataran tersebut ada gunung-gunungnya. Wa anba'a fiha minal uyuni, dan Allah pancarkan dari gunung tersebut berbagai macam mata air-mata air. Wasalaka minas subul, dan dari mata air tersebut menempuhlah jalan-jalannya. Ada yang mengairi sungai bawah tanah, ada yang mengairi sungai di atas tanah. Wahayya fiha minal manafi'i wa mawadhi'iz zuru'i wasimari, dan Allah lah yang mempersiapkan, bukan hanya mengalirkan air dari tanahnya, di dalam tanahnya dan di atas tanahnya, Allah juga yang mempersiapkan tempat-tempat untuk bercocok tanam, untuk menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran beserta dengan buah-buahan. Allah yang persiapkan itu semuanya. Ya. Faqala, Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini dzalul, tertundukkan, bisa dilalui oleh manusia. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di tepi-tepinya atau di gunung-gunungnya. Ai fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha, silakan kalian adakan perjalanan di manapun, ujung manapun, penjuru manapun dari bumi tersebut. Wa taraddadu fi aqalimiha, dan silakan kalian menikmati berbolak-balik berbagai macam musim-musim daripada bumi tersebut. Wa arja'iha fi anwa'il maqasibi wat tijarat, dan silakan untuk berbolak-balik menuju penjuru bumi ini dan itu dalam rangka mencari berbagai macam mata pencaharian dan untuk mencari berbagai macam jenis perdagangan. Silakan, ya Allah jadikan semua itu mudah untuk dilalui, baik di pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggir pantainya, ataupun melalui gunung-gunungnya. Allah tundukkan bagi kita semuanya. Wa'lamu anna sa'yakum la yajdi 'alaykum syai'a illa ayyassirahu Allahu ta'ala lakum, dan ketahuilah bahwasanya usaha kalian tidak akan terwujud, tidak akan kalian peroleh, tidak akan terjadi atas kalian sesuatu pun kecuali semua itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya bagi kalian. Allah lah yang memudahkan urusan-urusannya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wakulu mir rizqih, dan makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan. Fasa'i fis sabab la yunafi tawakkulah, memenuhi daripada sebab, menjalankan sebab, ini tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan as-sa'i fil asbab adalah mukammilun litawakkul. Kita memenuhi sebab, ya, mencari pencaharian, bekerja, berdagang, bertani, itu justru adalah penyempurna dari tawakal. Penyempurna daripada tawakal. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Haywah qala akhbarani Bakr ibn Amr annahu sami'a Abdullah ibn Hubairah yaqul, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Haywah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Bakr ibn Amr bahwasanya beliau mendengar Abdullah ibn Hubairah yaqul, mengatakan annahu sami'a Aba Tamim Al-Jishani yaqul, bahwasanya beliau mendengar Aba Tamim Al-Jishani mengatakan annahu sami'a Umar ibn Al-Khattab yaqul, bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ingat, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, pasti, niscaya, tidak ada keraguan, Allah akan berikan rizki sebagaimana pula Allah berikan rizki kepada burung. Taghdhu himasan, di mana di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan ya temboloknya itu kosong, enggak ada makanan. Wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari ke sarangnya dalam keadaan penuh dengan makanan. Warahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Hubairah, diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Hubairah. Wa qala, dan Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, hadis hadisnya hasan sahih. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah menunjukkan tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenarnya adalah ketika hati dan perbuatan itu sejalan. Hatinya kita bersandar kepada Allah, perbuatannya berusaha mencari rizki yang Allah siapkan. Allah siapkan langit dan bumi. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan apa bagi kalian di bumi untuk kalian. Jadi Allah sudah persiapkan dari gunungnya sampai lautannya, dari hulunya sampai hilirnya. Allah sudah persiapkan semuanya rizki untuk kita. Kalau kita percaya Allah, carilah apa yang sudah Allah persiapkan. Carilah apa yang Allah persiapkan bagi kita. Dari berbagai macam rizki yang melimpah ruah. Ya, apalagi di negeri kita, ma'asyiral muslimin, yang dikatakan gemah ripah loh jinawi. Ya, yang luar biasa. Ketika orang Arab sampai di Indonesia, ya, gelar yang diberikan ini oleh salah satu ulama Mesir, ya, ketika tahun sebelum tahun kemerdekaan, kemudian zaman kemerdekaan juga ke sini, beliau menjuluki, membuat kitab tentang Indonesia, sejarah Indonesia, kemudian sampai keindahan Indonesia. Beliau menjuluki Indonesia itu Jannatun fil Masyriq, surga di timur. Karena luar biasa. Di sifat itu jannah, surga, surga di timur. Ya. Dan itu sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Beliau cerita tentang sejarah dari semenjak perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Dan ma'asyiral muslimin, kalau dari pemaparan beliau, ya, namanya Syekh Ali Tantawi, khafarallahu lah. Kemudian pula apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Syakir, Dr. Mahmud Syakir, ulama dari Mesir juga, dalam tarikh al-Islam, ya, beliau menerangkan tentang Islam di Indonesia itu sudah muncul di abad ke-7 Masehi. Kalau kita lihat 7 Masehi, ya berarti masanya sahabat. Beliau paparkan bukti-buktinya, hubungan perdagangannya, ya, hubungan diplomatiknya. Bahkan pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, Harun al-Rashid berarti zamannya Imam Syafi'i, ya, zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i. Itu ada hubungan diplomatik, ya, kerajaan yang ada di Sumatera dengan, ya, kerajaan kekhalifahan Harun al-Rashid Bani Abbasiyah di Irak. Sangat jelas, berarti sudah ada hubungan, ya, sudah ada hubungan dari abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Jelas ya? Ya, sehingga bukan baru kemarin sore. Ya. Islam datang di Indonesia, buktinya sangat banyak. Dan kita sangat, ikhwan fillah jazakumullah, sangat percaya ini. Karena semangatnya para sahabat dalam menyebarkan Islam. Gak mungkin negeri yang sudah seterkenal Jawa, seterkenal ya Mataram, ya Mataram lama, yang dikenal oleh orang-orang Cina juga, kemudian tidak didatangi oleh para sahabat atau oleh kaum muslimin. Ya, walaupun mungkin tidak didatangi sahabat, tetapi setidaknya saudagar kaum muslimin sudah nyampe. Hanya saja orang-orang Arab dulu menyebut Indonesia itu bukan Indonesia atau Nusantara atau Jawa, tidak. Tapi disebutnya itu Hindi, India. Jadi dianggapnya India kesana itu India semua. Jadi kalau ke sana Cina, kalau ke sini India semua. Jadi dari India sampai ke kita namanya India. Ya. Dan juga berbagai macam bukti yang lainnya disebutkan, ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Islam itu sudah tersebar di Indonesia dari abad pertama Hijriah atau abad ya ketujuh daripada Masehi. Ini sangat jelas ya dari bukti-bukti yang diterangkan oleh para ulama pakar sejarah. Ya. Dan salah satu bukti yang berikutnya adalah munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Ya. Di mana tidak mungkin kerajaan itu sekonyong-konyong muncul ujug-ujug muncul, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin tiba-tiba terbentuk, enggak mungkin. Padahal tidak ada dalam sejarah Islam pertempuran di Indonesia. Kalau ada pasti akan tercatat dalam sejarah Islam. Ya. Jangankan itu pertempuran di India antara pasukannya Umar bin Khattab dengan pasukannya India, itu tercatat jelas dalam sejarah. Sehingga Islam masuk Indonesia itu dengan damai. Ya, dengan sangat damai melalui para saudagar-saudagar Arab, dan kita tahu orang-orang Arab itu sangat gemar untuk rihlah, untuk melancong, untuk safar, sekaligus mereka berjualan juga, dan misi utamanya adalah menyebarkan Islam. Dan kebiasaan mereka adalah menikahi orang lokal. Istrinya, wanitanya adalah orang lokal. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Sehingga ma'asyiral muslimin, tidak dipungkiri lagi. Ya, tidak dipungkiri lagi. Sehingga tidak usah ragu bahwasanya Islam itu memang sudah datang. Karena di sebagian, kalau di sekolahan biasanya diajarkan pertama kali Islam tersebar itu di abad-abad sekitar 12 Masehi. Kan jauh sekali ya rentannya. Rentannya sangat jauh sekali. Ya, demikian ya. Ini adalah untuk kita saling mengingatkan bahwasanya kenikmatan Allah yang tiada tara diberikan kepada negeri kita ini, negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini. Walaupun kita enggak pernah berkoar-koar, tetapi ya kita sangat cintai negeri ini karena ini adalah anugerah Allah yang tiada tara. Harta kita, rumah kita. Ya, kita jaga. Ya, dengan kita beribadah di negeri yang Allah ciptakan ini. Kita tegakkan ya ajaran-ajaran Allah, tegakkan tauhid was sunnah di negeri yang kita cintai ini. Ya, maka harus disyukuri. Ya, aman, tentram, ya, harta banyak, ini rezeki dari Allah. Dijaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ya perintah Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Silahkan ya berjalanlah kalian di seluruh penjuru dunia, di pinggir-pinggirnya atau di gunung-gunungnya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Ya, dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Fa asbata laha rawahan wa ghuduwan li talabi rizqi. Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada waktu-waktu rawah wa ghuduwa, waktu-waktu ya akhir hari ataupun awal hari. Ya, awal hari dari pagi sampai siang, kemudian dari siang sampai sore. Ini waktu mencari rizki. Ya, ma'a tawakkuliha 'alallah, bersamaan harus menyandarkan diri kepada Allah. Wa huwal musakhiru al-muyassiru al-musabbibu. Dialah Allah yang mempersiapkan, yang memudahkan, dan yang menciptakan sebab-sebabnya. Ya. Sehingga kita carilah rizki. Karena itu pemberian Allah, anugerah Allah. Jangan malas mencari rizki. Itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah. Ya, ini harus tanamkan kepada anak muda. Ya. Lagi galau-galaunya anak muda mau kerja apa dan seterusnya. Tanamkan rizki Allah itu luas. Jangan putus asa anak muda kok putus asa. Malu sama orang-orang tua yang tetap berjualan, yang tetap bekerja mencari rizki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Maka anak muda harus dididik untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita justru menakut-nakuti kalau kamu begini nanti enggak bisa begini. Kalau kamu nuntut ilmu nanti masa depan kamu bagaimana? Ini justru kita gembos-gembosi anak kita dari tawakal. Faya subhanallah ya. Ikhwana fiddin azakumullah. Rasulullah dididik tawakal dari kecil walaupun ketika itu belum ada Islam. Dari kecil beliau masih belia, masih di bawah 5 tahun sudah ngangon apa namanya? Domba. Ngembala domba. Ketika belasan tahun diajari jualan sama pamannya. Ya, tawakal, jujur. Karena dengan dia berjualan, ya, dia akan terlatih tawakalnya dan jujurnya. Dan dipersiapkan supaya dia dinasehati terus, supaya tidak lalai dengan perdagangannya. Jadi dikatakan, Rijalun la tulhihimu tijarah, wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki sejati itu tidak terlalaikan oleh jual belinya, oleh pekerjaannya, ya, tidak terlalaikan oleh jual belinya untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita punya waktu yang teratur, waktunya kerja ya kerja, waktunya kegiatan-kegiatan, waktunya salat yang salat, maka hidup ini tuh tenteram, enak. Beda orang yang cuma kerja saja enggak ibadah, enggak ada kenyamanan pada diri dia. Atau dia pengennya ibadah saja tapi enggak mau mencari rahmat Allah, penghasilan rezeki dari Allah, maka dia pun khawatir terus. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah yang mempersiapkan rizki ini, Allah yang memudahkan rizki ini, dan Allah yang menciptakan sebab-sebabnya. Maka carilah, tugas kita itu mencari. Kalau belum ketemu ya cari lagi. Cari lagi. Maka orang-orang tua, mohon maaf ya, tanamkanlah tawakal kepada anak-anak muda. Bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti, ini modelnya syaitan, mohon maaf. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu senangnya menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kamu belajar, kalau kamu cuma ngafal Quran, nanti kamu bagaimana kalau besar mau jadi apa? Setan ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Syaitan ini menakut-nakuti anak kita dengan kefakiran. Mohon maaf. Dalam keadaan Allah itu menawarkan rahmatnya, menawarkan ampunannya. Allah tawarkan dari gunung sampai laut, hulu sampai hilir. Allah persiapkan untuk kita. Tanamkan tawakal. Kalian belajar. Ya, kalian cari rizki Allah. Tanamkan tawakalnya tersebut. Jangan digembosi. Dan terbukti nih ya, saudagar-saudagar yang keliling dunia itu adalah kaum muslimin. Ya, yang mereka itu subhanallah tawakalnya tingkat tinggi. Imam Ahmad keliling dunia dengan membawa kain, jualan kain. Keliling dunia mencari ilmu hadis. Ya, Imam Bukhari juga jualan kain. Ya. Dan imam-imam yang lain, ya, memang kurang disorot, tetapi kalau baca sirahnya mereka itu luar biasa, menuntut ilmu, ya, sambil berjualan juga, ya, tidak putus asa, bahkan disemangati, nuntut ilmunya terus, ya, jualannya juga sebagai bentuk tawakal kepada Allah, penyempurna daripada ibadah kita kepada Allah, ya, jangan ditakut-takuti, justru disemangati. Kalau masalah ujian anak muda itu kita pun insya Allah pernah mengalami gitu Pak. Pernah kan? Kalau usia-usia 20 habis lulus sekolah, SMA atau kuliah, pasti ada rasa-rasa galau. Saya mau kerja di mana ya? Saya mau jualan apa ya? Kira-kira kita pernah mengalami itu enggak Pak? Pernah ya? Tapi kalau sudah 25, 30 sudah mulai stabil kita. Sudah ada kerjaan yang mulai rutin, jualan yang mulai rutin. Kalau jadi pegawai ya sudah rutin, sudah nyaman sudah. Tinggal kita ya cari yang halal, hindari yang haram. Sudah tahu jalannya. Tapi kalau masa-masa pencarian, ya namanya juga lagi mencari. Ya perlu dibimbing dan diarahkan dengan baik, bukan ditakut-takuti. ya, bukan ditakut-takuti. Ya, pendahulu kita, ya, kaum muslimin adalah saudagar-saudagar yang tangguh, yang dengan sebab mereka berjualan keliling dunia, Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Masya Allah kan, ini mental-mentalnya harus dibentuk, ya, anak-anak kita itu dibentuk. Ya. Wa ilaihin nushur ay al marja' yaum al qiyamah. Tapi ingat semua itu Allah persiapkan rizki, tapi ingat semua itu akan kembali kepada Allah. Al marja' yaum al qiyamah, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kitanya dan semua rizki yang kita peroleh dan kita keluarkan akan ditanya. Min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapat, kemana mau keluarkan? Ya, kemana mau keluarkan? Nah, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Ya. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sudi wa Qatadah manakibiha atrafuha wa fijajuha wa nawahiha. Jadi manakibiha adalah ujung-ujungnya, ya, sisi-sisinya dan juga jalan-jalannya dan sisi-sisinya itu adalah manakib. Ya, pakai kaf ya, bukan pakai qaf. Manakib pakai kaf. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah aydhan manakibiha ayal jibal, gunung. Yaitu kita silahkan mengarungi, ya, melalui gunung-gunung. Ya, ada saja di situ penghidupan. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Amr ibn Hakam al-Azdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Yunus bin Jubair an Bashir ibn Ka'ab annahu qara hadhihi al-ayah, dari Bashir ibn Ka'ab beliau membaca ayat ini, famshu fi manakibiha faqala li ummi walat lahu in alimti ma manakibuha fa anti atiqah. Dia mengatakan kepada ummi walad, maksudnya di sini adalah budak perempuan, kalau kamu tahu tafsir manakibiha kamu akan bebas, tidak jadi budak lagi. Faqalat, maka budak perempuan tadi mengatakan hiyal jibal, itu gunung. Fasa'ala Aba Darda, maka Bashir bin Ka'ab berkata kepada Aba Darda, bertanya mengenai ini, benar tidak? Faqala hiyal jibal, itu adalah gunung. Ya, di sini ada satu faedah. Bahwasanya seorang budak pun ketika dia tahu ilmu, ulama dulu itu memuliakannya. Ada budak, perempuan lagi. Ya, yang namanya budak biasanya berkulit hitam. Tahu tafsir dari satu ayat, berarti dia pernah mendengar ilmu. Maka majikannya yang dia bertakwa kepada Allah, bebaskan dia. Membebaskan budak tersebut. Inilah mulianya orang yang faham Al-Quran. Ya, sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam At-Tibyan membuat satu fasal khusus tentang memuliakan Ahlul Quran. Memuliakan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Ini penting. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, inna min ijlalillah, ya, ikrami di syaibatin wa hamil Quran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara sikap kita memuliakan Allah, bukti nyata kita itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, buktinya dua. Yang pertama, ikrami di syaibah, memuliakan orang yang sudah berubah. Memuliakan orang sepuh. Yang kedua, memuliakan orang yang membawa Al-Quran, yang belajar dan mengajarkannya. Muliakan mereka. Ini bukti kita memuliakan Allah. Buktinya dua. Apa tadi? Memuliakan orang yang sudah sepuh, yang sudah beruban, dan memuliakan orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Muliakan. Ya, muliakan ya berbagai macam jenis kemuliaan. Ya. Dengan kita memuliakan orang mulia, maka kita pun akan jadi mulia. Berarti kita memuliakan Allah. Dan Allah pun akan memuliakan kita. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita kembali, ya, kembali kepada, ya, kebiasaan para ulama terdahulu, ya, ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian Allah berfirman. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit, merasa aman bahwasanya tidak akan ya menghancurkan bumi ini, menggoyangkan bumi ini, ataukah engkau merasa aman dari zat yang di langit untuk mengutus atas kalian angin yang panas ataupun dingin yang akan menghancurkan seluruh muka bumi ini, berbagai macam tumbuhannya. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kelak kalian akan tahu bagaimana ketika Allah memberikan peringatan. Ya. Di dalam ayat ini, hadza aidan min lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu qadirun ala ta'dibihim. Ini adalah di antara maha lembutnya Allah, maha sayangnya Allah terhadap makhluknya. Allah itu maha mampu untuk menyiksa, mengazab siapapun, kapanpun, dengan apapun. Bisa babi kufri ba'dihim bihi wa ibadatihim ma'ghairahu. Yaitu ketika manusia itu kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika mereka itu beribadah kepada selain Allah di samping juga beribadah kepada Allah. Wa huwa ma'a hadza yahlamu wa yasbahu wa yu'ajjilu wa la yu'ajjilu. Dalam keadaan demikian, Allah itu tetap memberikan mereka anugerah rizki yang tiada tara, memaafkan dan menunda dan tidak terburu-buru untuk menurunkan azab kepada mereka. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, kalaulah Allah itu segera mengazab manusia atas perbuatan mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini walaupun hanya sekedar binatang melata. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan azab tersebut sampai waktu tertentu. Fa idza jajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalaulah sudah datang waktunya azab Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Allah tidak segera mengazab sebuah kaum, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk bertobat pada Allah. Ya, segera untuk mereka supaya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini diingatkan wa qala hahuna aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari ancaman Allah yang di atas langit untuk meratakan bumi dengan azabnya dan dibuat goncang. Ya, aitadhhabu wa taji'u wa tattaribu, yaitu pergi seluruh apa yang di atas muka bumi dengan azab Allah. Wa taji'u wa tattaribu, kemudian berbolak ke sana kemari, berguncang ya sampai hancur. Am amintum man fis sama, apakah juga kalian merasa aman dari Allah yang di atas langit untuk mengirimkan atas kalian hasibah, ay rihan fiha hasba tudammihukum, yaitu hasibah adalah angin yang membawa bala bencana. Ada angin rahmat, ada angin bala bencana. Ya, ya Allah, kirimkan angin tersebut membawa bala bencana yang akan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kalian merasa aman, ya, merasa aman dari azab yang bisa membinasakan kalian dari arah daratan, ya, atau mengirimkan atas kalian angin yang membawa musibah? Ya, apakah kalian merasa aman dari itu? Summa la tajidu lakum wakila. Kemudian ketika sudah datang angin tersebut, kalian tidak akan mendapati adanya tempat berlindung. Kalau sudah datang azab Allah, enggak ada tempat untuk berlindung. Di antara anugerah yang Allah berikan, ini doanya Nabi Muhammad yang Allah segerakan, yaitu supaya Allah tidak mengazab umat ini dalam satu waktu secara keseluruhan. Kalau umat-umat terdahulu ketika kufur kepada Allah, ya, ada batas tertentu, maka Allah akan azab mereka secara merata, hilang semua satu kaum. Banyaklah, ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali yang namanya nabi itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan ada 25. Ya, yang tidak disebutkan kan sangat banyak sekali. Ya, wa rusulan qad qasasnakum 'alaik wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada kalian dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Ya. Dan masing-masing rasul dan nabi tersebut punya kaum. Dan rata-rata rasul-rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika kaumnya tidak mengikutinya, berujung dengan azab. Sampai hilang satu suku, satu bangsa. Telah banyak, ya, banyaklah, ya, kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an ataupun kisah-kisah yang di dalam kisah-kisah Israiliyat itu sangat banyak sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala sirnakan mereka dalam waktu semalam atau sekejap. Nah, umatnya Nabi Muhammad tidak demikian. Taruhlah datang azab, itu azab secara lokal, ya, di satu negara, tapi negara yang lain masih banyak kaum muslimin. Di satu wilayah, tapi di wilayah lain masih banyak kaum muslimin. Ya. Wa hakadha tawa'adahum hahuna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali di sini biqalihi, dengan firman-Nya, fasata'lamuna kaifa nadzir. Kelak kalian itu akan tahu bagaimana ketika Allah memberikan peringatan. Ai kaifa yakunu indzari, ya, wa aqibatu man takhallafa anhu wa kadzdzaba bihi, yaitu bagaimana, ya, kelak mereka itu akan mendapatkan apa yang sudah aku ingatkan dan mendapatkan akibat, ya, dari orang-orang yang selama di dunia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatinya. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Ya, Allah akan buktikan dan mereka kelak akan mendapatinya. Tsumma qala ta'ala wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Dan sungguh benar-benar orang-orang kafir, ya, orang-orang yang telah mendustakan dari sebelum mereka, ai minal umam salifah wal qurunil khaliyah, yaitu dari umat-umat yang sebelumnya, dari kurun-kurun yang telah lewat, yang sudah binasa, ya, sudah lewat. Orang-orang yang sebelum kita itu sudah banyak yang mendustakan Allah dan sudah terbukti mereka diazab. Fa kaifa kana naki, ai fa kaifa kana inkari alaihim wa muaqabati lahum, ai aziman syadidan aliman. Yaitu bagaimana ketika mereka mengingkari, ketika pengingkaranku terhadap mereka dan hukumanku terhadap mereka, ai, yaitu begitu besar, begitu dahsyat dan begitu pedih hukuman Allah. Jadi umat-umat yang dulu berjaya, kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa yang dulu berjaya, kemudian sekarang hilang, maka itu adalah azab Allah. Bukan azab Allah itu bentuknya gempa bumi saja, bukan. Tetapi ketika kekuasaan mereka tumbang, hancur, kerajaan mereka tidak tersisa. Kan banyak di Nusantara ini. Kan telah banyak di dunia ini. Kisah-kisah kerajaan dulu yang sekarang tinggal nama. Bekas kerajaannya aja enggak ada di mana. Ketika mereka tidak masuk Islam, ketika mereka tidak ya mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan dunia mereka. Ya, kisah-kisah kalau kita baca sejarah, makanya sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari anak muda itu sejarah. Penting sekali sejarah. Sejarah itu harus kita baca. Sejarah Islam itu sendiri dan sejarah bangsa kita. Ya, sebelum Islam, setelah Islam, itu harus kita baca. Dari sejarah itu kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya, pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengajak kita di, seperti ayat di sini. Ya. Di mana untuk melihat orang-orang yang sebelumnya berjaya tiba-tiba musnah, enggak ada. Ya. Hancur. Maka ini dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Tidakkah mereka melihat kepada seekor burung yang di atas mereka, yang di atas awan, di mana taratan tasfifna ajnatahunna fil hawa, terkadang mengepakkan sayapnya di udara, wa taratan tajma'u janahaha wa tanshuru jinahan, dan terkadang dia pun mengumpulkan sayapnya lagi, dan terkadang ya tidak dikepakkan, begitu seperti diam saja gitu ya. Jadi terkadang dikepakkan, terkadang di apa nih namanya, bahasa Indonesia ini apa nih, di kalau bahasa Jawa kan ngincup, di, apa bahasa Indonesia ini, dikepakkan kemudian kincup lah ya, dikincupkan atau dibeginikan, apa bahasa Indonesianya, jadi dibentangkan. Nah ya, jadi yang belum ketemu kosakata ngincup, nah, bahasa Indonesianya belum ketemu ya, susah juga kadang bahasa Indonesia nih ya, alhamdulillah ada bahasa Jawa yang bisa mewakili lah. Nah, jadi di sini safati wa yaqbin, terkadang mengepakkan, terkadang dikumpulkan, ngincup begitu ya, terkadang dibentangkan dan terbang begitu saja. Ya, ini nikmat subhanallah. Ma yumsikuhunna ay fil jawi, tidak ada yang menahannya di udara, baik itu ketika ngepak atau ngincup ataupun ketika bentangkan, tidak ada yang menahannya illa rahman, kecuali Allah lah yang menahan burung tersebut di atas udara. Ai bima sakhara lahunna minal hawa mir rahmatihi wa lutfi, yaitu Allah persiapkan bagi burung tersebut di udara rahmat Allah dan juga kasih sayang Allah. Dan sekarang bukan hanya burung yang merasakan, pesawat merasakan. Ya. Di mana yang namanya udara kelihatannya enggak kuat, rupanya nyatanya bisa menahan pesawat tersebut yang melayang di udara. Kan ada pesawat itu kadang ada mesin didorong ke atas, dan ada saatnya pesawat itu melayang tidak menggunakan mesinnya di atas udara tersebut. Nah, demikian pula burung. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semuanya itu adalah Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah yaitu maha melihat segala sesuatu. Ai bima yasluhu kullu syai'in min makhluqatih, yaitu apa yang bermaslahat bagi segala sesuatu dari makhluknya, Allah tahu. Yang cocok bagi seluruh makhluknya, Allah tahu. Wa hadhihi kaqoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fil jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah, tidakkah mereka melihat kepada burung yang terdang kesana kemari di langit. Tidak ada yang menahan mereka di atas langit kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya melihat burung saja yang terbang atau dia di atas awan, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi orang yang beriman itu lihat burung terbang aja menambah keimanan. Ya, subhanallah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Kata penyair dulu yang syair ini dibenarkan oleh Rasulullah, yaitu segala sesuatu itu memiliki tanda, yaitu tanda yang menunjukkan bahwasannya Allah Maha Esa. Segala sesuatu ini, semuanya, gak mungkin beraneka ragam yang seperti ini. Yang ciptakan itu banyak. Kalau yang menciptakan banyak, ya ribut, perang, rebutan, ya. Orang buat HP misalkan, pabrik A sama pabrik B, pasti saingan kan? Saingan, rebutan pasar. Motor A dengan motor B, rebutan pasar, saingan. Maka alam raya yang semesta ini gak mungkin ada dua Tuhan, ada dua pencipta, ada dua pengatur, gak mungkin. Hanya Allah lah sang maha pencipta, pengatur dari seluruh alam raya ini. Subhanallah. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala Ibn Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala lil musyrikin alladziina 'abadu ma'ahu ghayrahu yabtaghuna 'indahum nasra wa rizqa. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah Allah tetapi menyembah selain Allah pula, berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah. Yabtaghuna 'indahum nasra, di mana mereka mengharapkan dari sekutu-sekutu selain Allah itu mengharapkan pertolongan, warizqa dan rizki. Nah, ini kebanyakan daripada orang yang berbuat kesyirikan itu memang mengharapkan pertolongan dan rizki. Paham ya? Masih ingat ya cerita tentang pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi pada zamannya Nabi Nuh? Kapan itu? Sebabnya apa? Itu ketika mereka diawali dengan matinya orang-orang saleh, Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ada yang mengatakan Wadda ini adalah nama lain dari Nabi Syith. Ya, nama lain dari Nabi Syith. Ya, Nabi Syith ini anaknya Nabi Adam, bapaknya atau kakeknya Nabi Idris, gitu ya. Saat meninggal dunia, ya biasa saja meninggal dunia. Sampai generasi demi generasi, zamannya Nabi Nuh, ya Idris habis Idris, Nuh, ya. Terjadi kekeringan panjang 4 tahun. Akhirnya mereka ya bingung mau minta air kemana. Ketika mereka berdoa kepada Allah, qadarullah, Allah belum takdirkan mereka. Datanglah iblis pengen air. Doa tuh kepada kuburan Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasra. Datang mereka. Datang ke situ. Berdoanya di samping kuburan tadi. Dan akhirnya tingkatannya generasi demi generasi sampai akhirnya apa? Benar-benar memintanya kepada kuburan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya tidak disembah, lama-lama disembah. Awalnya cuma kuburan biasa, lama-lama dibangun. Pertama batu nisannya dibagusin. Lama-lama cuma batu nisan kuburannya. Lama-lama ya jangan kuburannya aja lah, di keramik sekelilingnya. Lama-lama ini biar enggak kehujanan, kasih pendopo, kasih. Lama-lama udah kumpul, kurang bagus nih, kasih lampu, kasih shutter, kasih kelambu-kelambu. Lama-lama jadi istana, lama-lama disembah. Kurang mantep lagi, buat patung. Kan begitu, masyaAllah. Urutannya itu luar biasa, dan prosesnya itu bukan sehari dua hari, ratusan tahun prosesnya. Ya kita kan sekarang nggak tahu kan. Ya kuburan-kuburan yang dibangun sekarang ini kita nggak tahu kedepannya kayak apa nanti. Jangan sampai kejadiannya seperti zamannya Nabi Nuh. Ya, mereka meminta hujan. Makanya dakwahnya Nabi Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, sudah minta ampun saja kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, yursilis sama' alaikum midrara. Allah akan tuangkan hujan. Ya, tuangkan hujan luar biasa. Midrara, hari demi hari hujan. Ya sudah selesai ada hujan lagi. Wayumdidkum bi amwalid wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak laki-laki. Wayaj'al lakum jannat wayaj'al lakum anhara. Dan Allah akan buatkan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Kurang apa lagi janji dari Nabi Nuh alaihis salam. Tapi diingkari, malah mintanya kepada ya waddaswa yahuth Ya'ub dan Nasra, la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddaswa wa la yaghuth wa ya'uq wa nasr. Ya, wa qad adallu katsira. Dan sungguh kuburan orang-orang saleh yang dibangun tadi qad adallu katsira, telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wa la tazidid dhalimina Allah illa dhalala. Dan tidaklah bertambah bagi orang zalim kecuali kesesatan. Jadi Allah memang sudah ingatkan, tidaklah kuburan orang-orang soleh tersebut menambah kecuali banyak menyesatkan manusia, merusak tawakal minimalnya. Kalau nggak ke situ nggak lancar rezekinya. Kalau nggak ke situ nggak mustajab doanya. Kan begitu awalnya. Kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang belum disujudi, belum dirukui. Ya, tapi syariat ini Allah yang Maha Tahu. Ya, telah terjadi pada zaman Nabi Nuh demikian dan demikian. Oleh karena itu, ya, semua jalan yang menuju kepadanya dilarang dalam Islam. Apa? Membangun di atas kuburan. Nah, Rasulullah anil bina alal kubur. Rasulullah melarang untuk membangun sesuatu di atas kubur. Diwarnai, disater, dikelilingi, dikasih lampu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kurang apa lagi coba? Bahkan sempat ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah fazuruha, ziarah kuburlah. Tapi tudzakkirukumul maut, supaya ingat mati. Bukan malah pengin rezekinya lancar. Bukan. Ziarah kubur itu ingat mati, bukan ingat dunia. Ya, kalau itu mau apa ziarah kubur? Kenapa? Supaya dagangannya laris. Allahu Akbar. Ziarah kubur pikirannya supaya dagangannya laris. Ziarah kubur itu tuzakkirukumul maut, supaya ingat mati. Supaya ingat mati. Ya. Dulu ada orang yang ya mengatakan, kalau kamu mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan ziarah kubur gimana? Sunnah kok haram gimana? Mungkin anak itu lebih banyak ziarah kubur daripada kamu. Kebetulan rumah saya di Brebes, di orang tua itu, rumah itu depannya makam, sampingnya kuburan, ada jarak memang. Jadi kalau mau ke masjid itu lewati kuburan dulu. Berarti 5 waktu ke kuburan dulu. Sholatnya 5 waktu, ziarah kuburnya 5 waktu. Makanya sampaikan, saya itu lebih sering ziarah kubur dibanding antum ini. Kenapa? Mau ke masjid lewati kuburan, pulangnya lewat kuburan. Ya kita harus ucapkan assalamualaikum, ya ahlul kubur, ya ahlul diyar. Ya diam sih diam. Memang nyatanya rumah saya itu depannya kuburan. Mau ke masjid pasti lewat kuburan, datang dan perginya. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah itu sadad dari ah. Yang pertama tadi memperlakukan kuburannya juga dilarang membangun, dilarang apa namanya mengecatnya, kasih kelambu, kasih lampu, itu dilarang. Larangannya sangat sharih oleh Rasul, sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dilarang pula sholat di kuburan. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sangat jelas sekali, hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir, sangat banyak sekali, puluhan sahabat. La taj'alu quburakum masajida. Jangan jadikan kubur-kubur kalian sebagai masjid. Ya. Kemudian kisah daripada para sahabat yang pulang dari Habasyah melihat cerita bahwasanya di sana itu gerejanya bagus-bagus. Di gereja, ya mungkin saya sih gak pernah masuk, tapi lihatlah kalau di video atau apa kan. Banyak foto-fotonya orang soleh. Zaman Nabi di Najasyi, itu ada seperti itu. Dan ada kuburannya. Maka ketika Zainab bercerita seperti itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bukannya senang, malah marah. Ula'ikal qaum alladhi mata idha mata fihim rajulun salih. Mereka adalah orang-orang yang kalau orang soleh di tengah-tengah mereka itu meninggal dunia, sawaru tilka suwar. Mereka menggambar orang soleh ditaruh di gerejanya. Kalau ini di masjid lah. Na'udzubillah min dzalik, ditaruh. Wa matsalu tamatsil, dan kemudian membuat relief-relief. Relief ya. Patung dua dimensi di apa namanya? Di tembok-temboknya. Dalam riwayat lain, ya, idza mata fihim rajulun salih banu ala qabriha masajid. Kalau mati orang soleh di kalangan mereka, mereka akan bangun kuburan di atas, bangun masjid di atas kuburannya. Pertama gak disembah, memuliakan. Benar gak? Memuliakan kan? Memuliakan. Tapi lama-lamanya ini yang jadi repotnya. Lama-lama disembah juga. Lama-lama mengagungkan juga. Nah inilah yang bahayanya. Sehingga Islam itu benar-benar menutup celah-celah menuju yang demikian. Menutup celah menuju perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, gambarnya orang biasa sama gambarnya tokoh itu pengaruhnya besaran mana? Kalau gambar artis ya paling maksiat lah. Kalau gambarnya orang soleh, orang mati, sudah mati aja, sudah mati. Karena kadang orang, kalau orang solehnya masih hidup, biasa-biasa saja. Biasa saja. Tapi giliran mati, luar biasa. Ini dulu waktu hidup, Masya Allah, demikian, demikian. Wah, akhirnya kuburannya rame. Ya, seperti itu ya. Ketika kita hidup, bertemu dengan dia, keseharian biasa saja. Tapi ketika dia mati, cerita mulai luar biasa banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, kembali lagi. Sebabnya adalah mereka minta rizki. Yang kedua, minta pertolongan. Masih ingat? Ya, kisah orang yang baru masuk Islam pada Rasulullah SAW. Bahwasanya dalam riwayat Muslim, orang-orang musyrikin itu memiliki kebiasaan. Kalau mau perang, menggantungkan pedang mereka di sebuah pohon namanya Zatu Anwat. Ketika Rasulullah dan rombongannya itu lewat, orang yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, jadikan bagi kita Zatu Anwat, pohon berkah sebagaimana mereka punya pohon berkah. Jadi kalau perang pedangnya itu sakti, tubuhnya kebal, kan begitu kan? Menangan. Rasulullah kaget, subhanallah, dalam riwayat lain Allahu Akbar. Ya. Innakum kama qala qaum Musa, sesungguhnya kalian persis seperti kaumnya Nabi Musa ketika berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi kaumnya Nabi Musa melihat orang Mesir nyembahnya apa? Kucing gitu ya. Nyembah kucing emas. Mereka iri. Musa, jadikan bagi kami sesembahan pula. Ya. Nah, ini persis disamakan oleh Rasulullah. Orang yang kaumnya Nabi Musa minta sesembahan selain Allah dalam bentuk emas, yang ketika Nabi Musa pergi mereka buat benar-benar itu patung emas, ya. Patung apa namanya? Patung sapi terbuat dari emas. Benar-benar mereka lakukan. Nah, disamakan dengan pada zaman Rasulullah, orang meminta pohon berkah sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon berkah. Kenapa? Mereka menggantungkannya kepada pohon berkah, bukan kepada Allah. Walaupun alasannya kadang ini kan cuma sebab saja. Apa hubungannya pohon sama kebal? Apa pohon sama menang? Enggak ada. Taruhlah dia kebal dengan seperti itu adalah ya apa yang Allah beri atas mereka berupa istidraj. Ya. Dibiarkan mereka di atas kesesatannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dua sumber yang menjadi penyebab kesyirikan. Minta rizki dan minta pertolongan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya mengingatkan semua perkara-perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mungkiran alaihim, mengingkari mereka pula fima taqaduhu, terhadap keyakinan-keyakinan mereka, wa mukhbiran lahum, dan mengkhabarkan bagi mereka annahu la yahsulu lahum ma amaluhu, bahwasanya apa yang mereka pinta selain Allah, baik itu patung, kuburan ataupun yang lainnya, enggak bisa memenuhi apa yang mereka pinta. Faqal amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, apakah itu yang kalian anggap akan menolong kalian, membela kalian, itu bisa menolong dan membela kalian selain Allah? Ailaisa min dunihi waliyyu wala waqin wala nasirin lakum ghairu, yaitu tidak ada selain Allah yang bisa melindungi, membentengi, menolong kalian semua kecuali Allah saja. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan perlindungan, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, inil kafiruna illa fi ghurur, sesungguhnya orang-orang kafir itu di dalam tipu daya, ditipu dia. Setelah datang ke dukun, saya kok jadi rezekinya lancar. Jadi dikaitkannya sama dukun, padahal enggak ada kaitannya sama dukun. Setelah saya ini kok begini ya, setelah saya itu begitu ya. Dan kalau dukunnya enggak manjur, wah ini berarti dukunnya kurang hebat ini, cari dukun lagi. Kan kadang begitu tuh orang. Ya. Kalau kita belum pernah tahu orang-orang yang seperti itu, mungkin bayangan antum masa sih ada orang seperti itu, tapi kenyataannya memang ada. Orang yang membeli satu centong harganya 20 juta itu ada. Ada enggak? Keyakinannya apa? Dengan centong ini ketika ngambil nasi akan benar-benar membawa rizki gitu ya. Dan berbagai macam yang akhirnya dia itu tawakalnya kepada si centong tadi itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika kebal, yang katanya kebal ya, yang kebal aja jinnya menjadi temannya dia. Kasihan temannya jin. Aneh kan? Ada orang manusia aja banyak tapi nyari temannya jin atas nama ini jin korin. Khodam pelayan, kasihan sekali dia ya. Kasihan. Manusia aja banyak ya. Sehingga yang namanya berteman dengan jin, wa nahum kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang dari kalangan manusia berlindung kepada orang-orang dari kalangan jin. Maka yang namanya berlindung kepada jin, fazaduhum rahaqa, hanya menambahkan rahaq. Rahaq itu maknanya banyak. Masih ingat penafsiran ini ya. Rahaq itu artinya rugi, susah. Dan ada yang menafsirkan kesyirikan atau dosa atau kekufuran. Jadi kalau berteman dengan jin, susah. Berlindung kepada jin, susah. Mau dibantu sama jin, pengen kaya, syaratnya kamu sembelih dulu itu anak istri kamu. Ada enggak? Ada. Syaratnya kamu harus membunuh sekian. Ada enggak? Ada. Syaratnya kamu harus menginjak Al-Quran dan kitab hadis. Ada enggak? Ada yang begitu. Syaratnya susah. Harus semedi 40 hari, 40 malam. Susah enggak? Susah. Padahal puasa Ramadan aja 30 hari. Itu pun malamnya makan. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang berbuat kekufuran itu ghurur, ditipu. Ditipu. Dan akalnya hilang. Tadhhabu uquluhum. Akal mereka hilang. ya, segelar profesor, doktor, tapi kalau dia musyrik kafir, dzahaba uquluh, akalnya hilang. Patung yang buat itu dia patungnya, tapi disembah. Patung ini ya, patung disembah. Diajak bicara. Kira-kira kalau orang ngajak bicara tembok, kira-kira apa? Kalau tembok, wahai tembok, berikanlah kepada aku ini. Kira-kira ketawa gak kita? Apa bedanya tembok dengan patung? Apa bedanya tembok dengan patung? Nah, oleh karena itu orang yang berbuat kesyirikan dan kekufuran, hilang akal sehat mereka. Hilang akal sehat mereka. Sampai tingkatan, mohon maaf, ya, dewanya yang disembah itu kadang hewan-hewan yang menjijikan. Tikus. Kuil tikus. Ya, kobra, monyet, dan macam-macam. Sesuatu yang menjijikan. Yang subhanallah secara kasat mata saja itu menghinakan sekali. Tapi bisa menyembah mereka. Karena apa? Kesyirikan. Kesyirikan ma'asyiral muslimin ketika manusia justru tunduk kepada benda mati. Tunduk kepada hewan. Tunduk kepada sesuatu yang secara derajat saja jauh di bawah manusia. Kira-kira manusia sama tikus hormatan mana? Kehormatannya ini. Mulia mana? Mulia? Mulia tikus? Mulia manusia. Tapi ada di sana orang-orang kafir lebih memuliakan tikus daripada manusia. Lebih memuliakan kobra, lebih memuliakan sapi. Ya. Monyet dibandingkan manusia. Allahul musta'an. Maka kita bersyukur pada Allah, akal kita masih sehat, beribadah hanya kepada Allah, tinggal kita syukuri, dijaga, ya, dan terus bersyukur kepada Allah, cari rizki, ya, yang halal, karena Allah yang perintahkan, ya, famsyu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusyur. Silahkan kalian kesana kemari cari rizki, makan dari rizki Allah, dan ingat bahwasanya semua itu akan kembali kepada Allah. Ya, ingat, kita kerja itu bukan ujungnya ngumpul-ngumpulin banyak-banyak. Silakan ngumpul banyak-banyak, tapi sebanyak apapun harta kita yang kita kumpulin, harus ingat semua itu akan kembali kepada Allah. Kitanya kembali, harta juga akan kembali kepada Allah. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takwa, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.